Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seterusnya ialah syarat bagi seorang penjampi. Tadi syarat tentang ruqyah. Apakah ruqyah yang diperbolehkan? Baik, saya nak sebut sedikit tentang ruqyah sebelum kita masuk pada syarat penjampi. Yang ini syarat kedua, ia dibaca dalam bahasa Arab atau apa sahaja bahasa yang difahami oleh si pesakit. Syarat ini diletakkan sebegitu untuk mengelakkan berlakunya percampuran jampi yang mengandungi unsur syirik, dan digalakkan kepada peruqyah ataupun penjampi untuk menjampi dengan suara yang jahar ataupun suara yang kuat. Ada orang tanya saya, apa, kenapa kena baca kuat-kuat? Adakah lagi kuat, lagi power? Lagi power jampi tu, bukan power jampi. Cuma satu ialah untuk mengelakkan fitnah, untuk mengelakkan berlakunya percampuran antara ruqyah yang hak dan ruqyah yang batil. Memastikan bahawa peruqyah itu membaca jampi yang betul lah. Sedang cerita. Yang kedua, supaya orang boleh belajar. Pesakit boleh tahu, oh baca ayat ni, baca ayat ni, baca ayat tu. So dia pun boleh tahu apa ayat yang boleh dibacakan dalam ruqyah dan tahu macam mana cara nak meruqyah. Walaupun boleh kita menjampi dengan suara yang perlahan, tak ada masalah. Kita boleh baca dengan suara yang perlahan. Bukanlah kata tak boleh langsung, boleh eh. Baik, syarat bagi seorang penjampi pula yang pertama ialah kelayakan si penjampi, yakni agar dia tergolong dalam kalangan orang yang baik, yang soleh dan istiqamah dalam kebaikan. Pengetahuan tentang jampi yang sesuai daripada ayat-ayat Al-Quran. Dia tahu jampi ataupun ayat mana yang sesuai nak dibaca. Kalau dipercayai ataupun diyakini yang diruqyah itu ialah mangsa sihir, maka dia pun baca ayat-ayat yang berkaitan tentang sihir. Jika ia adalah gangguan jin, maka dia tahu ayat mana nak dibacakan untuk memberikan amaran kepada golongan jin ataupun memberikan pengajaran supaya golongan jin ini bertakwa pada Allah Ta'ala. Ataupun jika ia penyakit-penyakit yang fizikal, apakah ayat yang boleh dibacakan yang sesuai. Tapi secara umumnya mana-mana ayat pun boleh. Tapi kadang-kadang ada ayat tertentu yang dibacakan yang kadang-kadang memberi kesan lebih berbanding ayat yang lain. Itu bergantung kepada apa nama tadi, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu. Bila kita meruqyah tu kadang-kadang kita rasa, ayat ni bila baca lagi rasa nilah, lagi rasa kuat kesan dia. Maka dianjurkan kita ulang ayat yang sama. Ayat yang sama berulang kali. Kita tak tahu. Sebab tu ruqyah ni dia berdasarkan tajarrubat. Tajarrubat ialah pengalaman. Dalil sebagai panduan. Dalil nas-nas Al-Quran dan juga hadis sebagai panduan, guidelines. Apa yang boleh, apa yang tak boleh kita buat. Tetapi dari segi praktikal, dari segi kita kata apa, cara macam mana nak buat, ia bebas. Ia bebas. Sebagai contoh, saya nak kongsi cerita masa saya pernah bekerja di sebuah syarikat perkapalan lama dulu. Ada seorang kawan saya ni, sama sepejabat. Mungkin ramai tak tahu background saya. Saya bukan kata daripada awal jadi ustaz. Tak. Saya daripada bidang korporat. Kemudian masuk dalam bidang dakwah. Masa saya kerja dalam cekat perkapalan tu, ada seorang kawan saya ni, dia mengadu kat saya, kenapa mata saya ni asyik terkebil-kebil? Mata dia asyik bergerak-gerak. Dan saya teringat dengan kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan isteri beliau. Sebab Ibnu Mas'ud dia balik ke rumah, dia nampak isteri dia pakai satu kalung. Satu kalung. Dan dia rampas, dia rentap kalung tersebut, dia campak kan. Kata, keluarga kita tak perlu kan ni. Bukan apa, isteri dia kata, pasal tadi mata saya duk terkebil-kebil. Dak apa ni bergerak-gerak. Jadi saya jumpa dengan jiran kita orang Yahudi ni, dia kata pakai kalung ni, tangkal lah. Bila pakai tu hilang. Ibn Mas'ud kata yang menyebabkan benda tu, menyebabkan mata engkau bergerak tu ialah syaitan. Dan bila engkau pakai tangkal ni, maka syaitan tersebut pun lari. Yang ni syaitan tersebut dah menyelesaikan misi dia. Mission accomplished. Sama dengan okey, sama juga dengan perbuatan orang-orang lama-lama dulu kan. Bila anak demam panas misalnya, dia akan bawa sajian kepada penunggu ataupun kepada batu besar ataupun pokok besar dekat kampung tersebut, yang disebut sebagai penunggu kan, menyajikan makanan kepada penunggu. Kemudian anak pun hilang daripada, ataupun penyakit anak dia pun hilang, anak dia pun sembuh demam. Ini semua adalah istidraj. Itu namanya istidraj. Ya, yeah? Allah Taala yang saja orang apa sebagai ujian, balak bagi mereka supaya supaya lebih sesat lagi sesat, semakin sesat. Nauzubillah min zalik. Itu yang berlaku kepada Pulau Besar di Melaka pun sama juga. Bila ditanya kenapa pergi ke pulau tersebut setiap tahun ataupun setiap bulan, duk pergi ziarah makam-makam ataupun kononnya kubur-kubur wali dekat pulau tersebut, pasal oh, bila saya pergi situ bernazar, nazar saya ditunaikan. Setiap kali saya pergi, nazar saya ditunaikan, jadi saya rasa berterima kasih. Subhanallah. Ada dokumentari dalam YouTube, banyak boleh tengok Pulau Besar. Maka ya, jadi mata bergerak-gerak tu tadi, saya teringat. Bila saya teringat, saya kata apa, kau tunggu Ustaz. Saya pergi pantry, saya ambil cawan macam ni. Ambil cawan, saya isi air mineral. Saya rukiah dengan Al-Fatihah. Saya rukiah dengan Al-Fatihah, saya suruh dia minum dan saya baca Al-Fatihah dan juga doa rukiah. Saya hembus pada mata dia, saya suruh dia minum. Lepas tu, setengah jam lepas tu saya tanya, "Macam mana mata kau?" Ah, okey dah. Ada okey dah. Ha? Bukan. Itu cuma gangguan. Gangguan jin ataupun gangguan syaitan. Dan saya kata okey, soalannya mana dapat idea baca Al-Fatihah pada air lepas tu hembus pada mata? Saya kata itu semua tak ada dalil, tak ada pun Nabi sebut ambil air apa semua, tak ada. Memang tak ada. Sebab penyakit boleh jadi apa-apa penyakit. Gangguan boleh jadi apa-apa gangguan. Gangguan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sama macam gangguan kita. Sahabat wanita berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu pasal penyakit dia. Dia ada penyakit sawan, epilepsi, asra'. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni asra'. Sesungguhnya aku ataupun inni usra'. Sesungguhnya aku telah terkena penyakit sawan. Setiap kali aku terkena penyakit tersebut, aku akan terdedah auratku. Terdedah aurat sebab meronta-ronta ataupun sebab dia meracau dan sebagainya." Dan dia kata, "Ya Rasulullah, doalah pada Allah supaya menyembuhkan aku." Dan Nabi pun kata, "In syi'ti sabarti falakil jannah." Jika kalau engkau nak, engkau bersabar dan bagimu jannah. Dan kalau engkau nak, aku akan doa pada Allah agar menyembuhkan engkau. Dia kata, "Kalau begitu aku sabar. Cuma doakan semoga Allah Taala melindungi auratku daripada terdedah setiap kali aku kena penyakit tersebut." Itu. Jadi orang yang macam tu tak ada dah zaman sekarang ni, dia tak sama. You see? Ada yang sebab dia kata iman sahabat lain macam. Kalau iman orang zaman sekarang tak sama. Tak sama. Kita suruh rukiah sendiri pun dia tak reti. Tak reti baca ustaz. Kan? Tak reti baca tajwid pun tak ni, tunggang-tunggang langgang. Baca ayat kursi pun tak betul. Yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Macam mana? Sahabat tak apalah, depa ni subhanallah qurra ataupun pembaca-pembaca Quran. Jadi apa yang saya buat adalah berdasarkan, kita kata apa, berdasarkan kefahaman. Sebab apa saya kata kefahaman? Sebab satu, air bila masuk dalam badan, air ni akan masuk ke dalam semua sel-sel badan kita. Jadi dengan harapan air yang saya jampi dengan Al-Fatihah tadi akan sampai ke sel mata dia ataupun ke kelopak mata dia dan seterusnya akan menghilangkan gangguan tersebut. Okay? Dan saya tiup pada mata dia dengan harapan Jika ia gangguan daripada bahagian luar, maka gangguan tersebut pun akan pergi dengan izin Allah Ta'ala dan meninggalkan kesan pada mata tersebut supaya tidak didatangi oleh syaitan lagi. Jadi berdasarkan kefahaman begitu. So ada orang ataupun kadang-kadang ada budak, misalnya ada seorang budak ni umur 2 tahun kena penyakit asma dan ditahan dalam ICU. Ayah dia minta tolong saya sangat-sangat. Saya pergi ke ruang ICU Hospital Sungai Buloh beberapa tahun lepas. Dia dalam atas katil ICU dengan segala wayarnya, segala hose dia kan, masuk mulut, masuk hidung semua. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak dukung dan sebagainya. Datang daripada jauh sahaja. Apa saya boleh buat? Dia kata, tak apa lah macam ni. Saya akan ruqyah. Dan saya tak tahu nak cakap apa lah. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan saya ruqyah daripada jauh. Ataupun saya just letak tangan saya pada dada. Sebab dia ada masalah asma. Jadi kita tahu asma dia dah paru-paru. Saya letak tangan pada atas dada dia. Di mana letaknya paru-paru. Dan saya bacakan ayat ruqyah. Saya baca sampai habis. Nah, okey. Saya balik. Esoknya, ayah dia kata, anak dia discharge. Dan dia kata, subhanallah ustaz, anak saya dah sembuh, anak saya dah boleh balik. Saya teringat nak belajar dengan pasal ruqyah dengan ustaz. Alhamdulillah, saya kata, alhamdulillah. Jadi kita buat berdasarkan apa yang kita faham tentang ruqyah dan apa masalah orang tersebut. Tidak ada kes yang mana serupa semua, tak ada. Tak ada. Susah saya nak explain. Ada orang yang kena rasuk. Yang tengah-tengah kursus macam ni, tengah-tengah kata seminar apa ni, daurah macam ni, ada yang kena. Ada seorang perempuan dekat Kelang. Dia kata, "Ustaz, saya ni tiba-tiba rasa lenguh," dia kata. "Badan dia rasa lenguh." Dia memang ada gangguan pun. Dia kata badan dia rasa lenguh tiba-tiba. Lepas tu tak apa. Puan duduk dulu kan. Sebab mereka dah ajak saya makan, saya pun pergi makan lah kan. Tengah-tengah saya makan tu, ustaz-ustaz dia dah kena, dia mai dah. Dia tak kena rasuk kan. Dia mengacau, dia meronta. Lepas saya pergi. Lepas tu saya tak baca banyak. Saya tak baca banyak pun. Saya tak baca Al-Quran banyak. Saya cuma kata, saya kata, "Puan," macam ni, "Puan," apa nama dia, saya tak sebut lah kan. Okay. "Puan tengok mata saya." Dan dia sedar, dia nampak, dia tengok saya. Cuma ini saya kata tadi, peringkat yang kedua, yang peringkat kerasukan separuh yang bukan secara total. Okay, orang tu masih sedar lagi. Dan dia kata, "Okay, Puan kalau dengar suara saya, dengar apa saya cakap. Yang pertama, Puan jangan takut dengan benda tu. Jangan takut dan jangan surrender dengan benda tu. Nombor dua, kena lawan daripada dalam. Daripada dalam ni kena lawan. Seolah-olah macam kita nak mentahkan sesuatu. Faham tak maksud saya? Boleh tak kita buat macam tu? Kita rasa macam kita nak mentahkan isi perut kita. Buat macam tu, seolah-olah macam tu. Dan yang ketiga, minta jangan bagi dia kawal pergerakan Puan. Dan kalau dia nak bercakap, jangan bagi dia bercakap. Dan kalau dia nak bercakap atau benda tu nak bercakap, jangan bagi dia bercakap. Lepas tu benda tu pun gelak, jin tu gelak. Lepas tu jin tu pun mulalah, sebab jin ni, syaitan ni, kalau boleh elakkan bercakap dengan dia orang. Kalau boleh elakkan berdialog dengan dia orang. Bukan saya kata tak boleh. Cuma hatta Syekh Wahid Al-Salam Bali pun dalam tabaah ataupun dalam cetakan yang ke-10 kitab beliau Wiqatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, dia dah buang ataupun dia dah jelaskan ketidakperluan kepada berdialog dengan jin secara panjang lebar. Sebab awal-awal cetakan buku tersebut, saya tak pasti sebab dia banyak versi terjemahan tau. Kalau Indonesia tajuk lain, kalau Melayu punya terbitan Hidayah Publication, tajuk dia Jin dan Syaitan dalam Kehidupan Manusia. Dia banyak dialog dengan jin. Dan dalam cetakan yang ke-10 yang terakhir kemas kini, dia dah buang banyak hadis-hadis daif dan dia dah buang bahagian dialog yang panjang-panjang. Versi Arab. Oh, versi Arab. Versi Arab. Yang, sebab tu masalah dia, versi Malaysia tu dia terjemah yang versi lama punya, yang belum ditakhrij, yang belum ditahqiq. Jadi masih ada banyak hadis-hadis yang daif dalam tu. Antara hadis yang daif dalam kitab tu ialah urutan bacaan ayat-ayat ruqyah. Tidak ada hadis yang sahih. Nabi ajak tentang ayat ruqyah, baca ayat ni, baca ayat tu, baca ayat seterusnya. Tak ada. Hadis tu daif. Baik. Kemudian apa nama apa cakap tadi? Kemudian apa yang saya buat pada wanita tersebut ialah saya suruh dia supaya baca sama-sama dengan saya. Baca 3 kun. Dia memang susah, memang mula-mula memang susah. Tapi saya kata lawan, awak kena baca juga macam mana pun. Dan akhirnya dia dapat baca. Dan akhirnya dia pulih. Dia sedar. Gangguan tu hilang. Allah sebut dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Lemah. Gangguan syaitan, hatta sihir sekalipun sebenarnya lemah. Cuma menjadi ia kuat. Seperti mana dijelaskan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, kalau kita takut pada syaitan, syaitan akan takut pada kita sampai dia boleh menguasai kita. Itu dia, formula dia. Kita tak boleh takut dengan syaitan ni, menjawab apa ni pakcik tadi kan. Kalau rasa takut pada syaitan, pada kita takut, rasa seram, betul kita rasa takut, itu memang ada kemungkinan besar dia akan masuk dalam badan kita. Dia ketawa. Dia ketawa. Sebab dia okey, dia ketawa, dia gelak dan dia provoke saya lah. Dia provoke. Memang sifat jin macam tu. Memang sifat syaitan macam tu. Dia akan provoke kita. Sebab apa? Dia nak divert ataupun dia nak alih perhatian kita daripada proses penyembuhan. Kita baca ruqyah. Okey, pada pendapat saya ataupun pada pengalaman saya, begini, syaitan ataupun jin ni dia tak takut dengan bacaan Quran. Kalau kita baca Quran sekalipun memang tidak akan menakutkan syaitan ataupun jin, hatta iblis sekalipun. Sebab apa? Allah sebut dalam surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Maksudnya, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan pada aku, sesungguhnya telah datang sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Quran dan mereka mengatakan, kami sesungguhnya telah mendengar Quran yang menakjubkan. Menakjubkan bukan menakutkan. Betul tak? Menunjukkan jin ni boleh mendengar bacaan Quran without problem. Dia boleh dengar dan dia boleh enjoy. Bahkan boleh menerima hidayah. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yang membawa kami kepada kebenaran dan kami pun beriman dengannya. Ini dalil bahawa syaitan ataupun jin dia tak takut dengan bacaan Al-Quran. Dan dia tak terbakar pun. Dia tak terbakar pun. Baca Quran ayat kursi boleh terbakar. Tak. Sebab itu banyak kaedah-kaedah raqi ataupun perukiah zaman sekarang ni. Yang duk seksa jin, kononnya seksa jin dengan ayat Quran, dengan ayat azab kononnya. Tak. Cerita pasal ayat azab, Allah cerita ayat azab, azab tu di akhirat kelak. Tapi bila kita baca itu pada jin maupun manusia sebagai nazir, sebagai peringatan, sebagai ancaman, nasihat supaya takut pada Allah Subhanahu Taala, jangan buat maksiat, jangan buat jahat kat orang. Faham maksud saya? Bukan sebagai nak membakar jin. Ini kefahaman yang salah. Bahkan ada yang mengunci jin, contohnya dia boleh kunci jin tu jangan bergerak menggunakan ayat daripada surah Yasin. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashainum wa hum la ya. Macam mana ayat tu? Kami jadikan bagi dia itu pertama tadi penghalang dan sebagainya. Dia menggunakan ayat tersebut sebagai kononnya mengunci jin, mengunci pergerakan jin, yang mana bagi saya ia adalah satu kefahaman yang silap. Bahkan ada juga golongan perawat yang berdalilkan apa dia, dalil menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud. Dan mereka merawat hanya menggunakan jari telunjuk saja, dia gerak jari je. Dia ruqyah jin ataupun dia halau jin menggunakan jari telunjuk. Dia kata jin takut, jin sakit. Dia kata jin pura-pura sakit. Dan jin sebenarnya sedang mempermainkan perawat ataupun peraki tersebut atas kejahilannya. Ada perawat yang menjadikan tangannya sebagai pedang. Kononnya, ya Allah, jadikanlah tanganku umpama pedang yang tajam yang boleh membunuh jin. Dan dia pun sembelih. Kononnya, dia sembelih ataupun dia buat aksi macam menyembelih pada kerongkong pesakit. Kononnya dia menyembelih jin dan membunuh jin tersebut. Ini semua adalah lakonan drama, dramatik yang nak menambah perencah perisa dalam aksi dia. Yang sebenarnya tidaklah berlaku begitu. Jin itu tidak akan mati. Sebab apa? Manusia tidak akan dapat membunuh jin dengan sendirinya. Bahkan kalau kita pun boleh berkuasa membunuh jin, tidak disuruh ataupun tidak dibenarkan kecuali dengan hak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bunuh apa-apa ular ataupun jelmaan jin dalam rumah kita, dan berilah izin selama 3 hari. Biarkan selama 3 hari. Tapi selepas hari yang ketiga, kalau dia masih ada dalam rumah, dan bunuh. Bila bunuh tersebut, bunuh dengan hak. Yang kita berhak untuk bunuh sebab dah habis masa tempoh 3 hari. Ini perbincangan lain pula tentang kes bunuh jin dalam buku saya adanya. Boleh rujuk tentang kaedah membunuh jin. Syekhul Islam menyebutkan sebagaimana kita ini, manusia ini, tidak boleh membunuh mana-mana makhluk Allah Ta'ala tanpa hak, begitu juga dengan jin. Contoh, orang mencuri, takkan kita nak bunuh dia? Adakah itu hak kita untuk bunuh dia kalau dia mencuri barang kita? Tak. Kalau dia buat jahat pada orang, adakah kita berhak untuk membunuh dia? Tak. Sama juga dengan jin. Walaupun dia buat sihir, buat santau kat orang, sama, tidak ada hak untuk kita membunuhnya. Allahu a'lam bissawab. Yang ketiga, sifat sakit tergolong dalam kalangan yang beriman, soleh, baik, bertakwa dan istiqamah atas agama, serta jauh dari maksiat dan kezaliman. Ini pun penting juga. Kadang-kadang ada pesakit yang mana dia hanya nak sembuh tapi tidak mahu mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dia sakit, dia ada masalah, dia ada gangguan. Tapi bila disuruh sembahyang, dia masih lihat nak sembahyang. Disuruh baca Quran, tak nak baca Quran. Disuruh untuk ubah cara hidup, tak nak ubah cara hidup. Macam mana nak sembuh? Sebab apa? Al-Quran ini hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Rahmat dan syifa ini hanya bagi orang beriman. Dan surah Al-Isra 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Dan kami tidak menambahkan ataupun ayat Al-Quran itu tidak menambahkan bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Orang zalim ni termasuklah orang yang tidak mahu sembahyang, yang tidak mahu berpuasa, yang tidak mahu menjalankan syariat Allah Ta'ala, yang tak mahu ikut sunnah, yang tak mahu berhijrah daripada maksiat. Termasuk orang yang zalim. Sebab itu kesembuhan lambat ataupun Allah Ta'ala tangguhkan kesembuhan, Allah Ta'ala uji lagi. Dalam satu hadis yang disebut dalam hadis 40 pun ada hadis ni, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang seorang lelaki. Nabi sebut orang lelaki yang musafir jauh, yang pakaiannya compang camping, penuh debu, dan dia berdoa, ya Rab, ya Rab. Lakin bagaimanapun, ta'amuhu minal haram, makanannya daripada benda yang haram, minumannya daripada benda yang haram, pakaiannya daripada benda yang haram, anna yusajabulah. Bagaimana hendak dijawab doanya? Antara doa yang terhalang ialah sebab apa? Maksiat yang kita lakukan. Sama juga dengan ruqyah. Kadang-kadang ruqyah, kenapa benda kita ruqyah tak jadi-jadi ataupun ruqyah tapi tak sembuh sepenuhnya? Kenapa? Sebab masih ada banyak, kita kata apa, asbab kepada penyembuhan itu yang tidak dilaksanakan. Asbab kepada kesembuhan bukan semata-mata ruqyah, tetapi doa yang ikhlas pada Allah Ta'ala, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang masa. Antara punca kenapa manusia ini mudah didekati oleh syaitan ataupun anak-anak kita mudah diganggu oleh syaitan adalah sebab salah kita sendiri. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kita banyak doa, banyak ad'iyah, banyak azkar untuk kita amalkan sepanjang hari daripada pagi sampai ke malam. Adakah kita dah amalkan semuanya? Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Masuk tandas, keluar tandas. Doa berjimat. doa masuk masjid, keluar masjid, doa sepanjang perjalanan nak pergi masjid, doa yang lain-lain, adakah kita dah cukup mengamalkannya? Selain daripada doa, amalan-amalan yang lain, misalnya macam saya sebutkan tadi, gambar, TV, radio, sudahkah dikeluarkan daripada rumah ataupun sudahkah kita bersihkan rumah kita daripada maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala? Jadi ini yang kita kena jaga, sebab benda ni berkait rapat. Yang keempat, iman yang betul-betul yakin bahawa sesungguhnya Al-Quran itu adalah penawar rahmat dan pengubatan yang berguna. Yakin. Ar-ruqyah yang dibaca tanpa keyakinan tidak akan berkesan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ud'ullah, berdoalah pada Allah, wa antum muqinuna fi ijabah." Dan kamu dalam keadaan yang yakin bahawa doa kamu akan dijawab. Ya, kita yakin. Yakin pada Allah SWT. Yakin Allah Maha mendengar, As-Sami'ul Alim. Bila kita ruqyah, saya suka baca doa ni. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Lafaz ta'awuz yang ada banyak kan. Salah satunya a'udzu billahi as-sami'il 'alim, yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Dia Maha melihat. Bila kita buat ruqyah tu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kena yakin. Dan akan ada orang tanya, macam mana nak yakin ustaz? Kan, macam mana kita nak yakin dalam doa ataupun dalam ruqyah? Macam mana nak yakin? Saya kata yakin ataupun confident ni, macam mana kita confident minta tolong ke orang? Contoh, katalah saya jumpa dengan Akhi Fizal, kan? Dia kata, "Akhi, nak minta tolong lah, nak pinjam duit lah." Kan? "Berapa?" "Nak pinjam 100 "Kenapa anda pergi minta tolong ke Fizal pinjam 100 "Sebab anda yakin dia boleh bantu anda. Anda yakin. Tapi kalau anda tak yakin dia boleh bantu anda, anda takkan minta." Ha, contoh lah. Ha, sebagai contoh saja, analogi. Ya, Akhi Fizal pun susah juga. Dia pun tak ada. Baru 2-3 hari lepas pun nak pinjam duit kat aku. Takkan pinjam kat dia. Ha, contoh. Tak yakin lah nak pinjam kat dia. Tapi siapa saya pergi pada dia? Sebab saya yakin. "Eh, Akhi Fizal ni boleh hold. Dia bisnes." Contoh kan. Boleh pinjam. Kita yakin. Jadi bahkan lebih perlu kita yakin pada Allah Azza wa Jalla Al-Ghani Al-Hamid, yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, yang Maha Besar, Asy-Syafi, yang Maha Menyembuhkan. Sebab tu kena yakin. Dan apa-apa pun, tidak ada apa rahsia lain pun, kita ruqyah dengan yakin, insya-Allah akan berkesan. Ya. Sebelum kita ruqyah, sebenarnya membenting diri ini sepanjang masa setiap hari. Akhi. Dan kita nak ruqyah orang, of course kita kena benting diri kita. Sebab tu kita, sebab tu ada syarat-syarat penjampi. Ada syarat penjampi tadi ialah apa? Yang pertama, nak kena orang yang soleh. Orang yang soleh yang istiqamah. Maksud orang soleh ni apa dia? Yang mengamalkan agama. Yang mengamalkan agama dengan sebaik mungkin, yang wara', yang tawaduk, yang bertakwa. Dan banyak ulama menyebut benda ni, cari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni kenalah ikut Quran dan Sunnah terutamanya. Of course. Kalau tak ikut Quran dan Sunnah, tak bertakwa lah kan. Kalau ikut Ma'rifatullah mana boleh. Kan? Dia kena ikut syariat. Yang kedua, dia kena orang yang kita tahu dia soleh secara zahir. Dia ni seorang yang kita tahu dia ni orang baik kan. Tak pernah nampak dia buat jahat. Contoh. Orang yang baik-baik. Sebab orang yang soleh ialah orang yang mengamalkan agama dengan baik. Antaranya ialah yang benda yang kita disuruh, dianjurkan amalkan ialah zikir pagi petang. Zikir pagi petang ni, subhanallah, himpunan doa dan azkar yang nafi'ah, yang bermanfaat, yang Nabi SAW ajar dan Nabi sebut fadilat-fadilatnya. Dan Nabi khususkan pada pagi dan petang. Yang mana menjadi asbab kepada banyak perlindungan dan juga kesembuhan pada mangsa-mangsa gangguan syaitan dan juga sihir. Ramai pesakit-pesakit kita bagi testimoni yang baik. "Ustaz, saya dah amalkan doa pagi petang ni. Alhamdulillah. Kan saya dah rasa lebih kuat. Saya punya..." Sebab roh kita, roh manusia ni memerlukan pada makanan rohani. Dia kena cukup makan. Macam mana badan kita ni kena perlu makan. Kan? Kena ada zat karbohidratnya, vitaminnya dan sebagainya. Tapi roh perlukan zikrullah. dia perlukan makanan daripada Tuhan yang menciptakan dia, sebab roh kita ni daripada Allah SWT. Dan Allah dah sediakan makanan bagi roh, ialah zikrullah. Allahu'alam. Jadi kita dari segi persediaan untuk merawat orang tu memang kena ada. Yang ni persediaan bukan sahaja dari segi zikir, pembenteng diri dan sebagainya, tetapi juga persediaan dari segi ilmu. Ilmu nak berhadapan dengan masalah orang yang kena rasuk ataupun orang kena sihir ni, sat lagi jin dalam badan dia bercakap. Kita kena tahu macam mana nak handle jin ataupun syaitan dan tipu daya dia. Sebab ramai yang tertewas. Ada satu kes saya pernah sebut tak? Ada sekumpulan perawat yang tertipu dengan syaitan. Syaitan tu kata, pasal apa? Sebab pesakit ni dah lama sangat sakit. Perawat yang sama duk rawat lama kan? Tak sembuh-sembuh. Sampai last sekali jin tu kata macam ni lah, korang nak sangat aku keluar boleh, tapi kamu kena buang ancah-ancah kat sungai. Mereka buat habis kan? Habis kan? Jadi ilmu tentang tipu daya syaitan, ilmu tentang madkhal ataupun pintu masuk syaitan ke badan manusia, kena tahu. Nak tak nak kena belajar. Kena belajar, kena baca kitab, kena tanya pada asatizah ataupun pada ulama, kena banyak membaca. Kena tahu. Antara kitab yang baik untuk dibaca ialah kitab Syekhul Islam sendiri, Idhahud Dalalah fi Umum Risalah. Terjemahan Melayu belum ada kot. Tapi English dah ada. Dr. Bilal Phillips dah pernah terjemah buku ni. Dia berkaitan dengan jin. Syekhul Islam dia tulis pasal jin. Banyak dia punya risalah dia pasal benda ni, pasal perubatan Islam dan sebagainya. Kemudian kena baca kitab apa nama? At-Tibbun Nabawi, Makan Al-Jawziyah. Kena baca kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Tapi kitab ni muskilah sikit sebab dia banyak hadis-hadis yang dhaif. So kena tapis-tapis sikitlah. Saya tak pasti dah ada terjemah ke belum. Saya rasa belum lagi. Dia banyak kitab-kitab yang kita boleh baca untuk ni. Ataupun sekurang-kurangnya ada tak siri Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Siri Alam Jin dan Syaitan. Dia ada buku bersiri tau. Dia ada Rukun Iman, ada tentang hari akhirat. Ustaz Abu Asmat mengajar kat Ihsan Taklim kitab ni. Dia ada satu siri tu, satu jilid tu Alam Jin dan Syaitan. Yang tu pun memadai lah, cukup lah untuk kita baca, untuk belajar. Asiri Akidah Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar. Dia ada bahasa Melayu, ada? Dia ada beberapa jilid. Tapi dia macam dia bersiri lah, dia ada bersiri. Saya ingat ada jual kot. Cuba tanyalah kawan-kawan yang jual kitab. Ataupun kitab Syekh Wahid Usalam Bali yang saya sebutkan tadi, ada terbitan Al-Hidayah Publishers dengan tajuk Jin dan Syaitan dalam Kehidupan Manusia. Cuma hati-hati sikit, buku ni dia terjemah daripada versi lama yang belum ditahqiq, yang masih banyak hadis-hadis daif dalam tu. Itu masalah. Baik, tak apa. Kita tengok perbahasan yang lain seterusnya. Hukum yang berkaitan dengan ruqyah. Hukum ruqyah itu sendiri. Muka surat 133. Pada mulanya ruqyah adalah sesuatu yang terlarang, tetapi kemudian diberikan keringanan untuk melakukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh baca hadis di situ yang mafhum dia daripada Abdul Rahman bin Al-Aswad, daripada bapanya dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ruqyah untuk sengatan binatang berbisa al-humah. Lalu dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan, yakni rakhasa. Rakhasa, perkataan rakhasa digunakan untuk melakukan ruqyah bagi segala jenis sengatan atau gigitan binatang berbisa. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, perkataan rakhasa di situ mengisyaratkan bahawa ruqyah pada awalnya adalah dilarang. Rukhsah maksudnya keringanan. Nabi bagi keringanan bermaksud awalnya dilarang. Hadis lain seperti berikut, Imran bin Husain daripada Rasulullah SAW, Ini bersabda, tidak ada ruqyah kecuali ke atas ain atau sengatan yang tentang berbisa. Dan hadis yang semisalnya, Rasulullah telah memberi keringanan untuk meruqyah atas penyakit ain, sengatan binatang dan gigitan semut. Gigitan semut ni ialah enam lah ni. Dia bukan gigitan semut sahaja, tapi yang dia macam kena gigit semut. Maksudnya bintik-bintik, apa saja penyakit yang berjenis bintik-bintik, jerumut dan sebagainya. Al-Imam Nawawi berkata, bukan bermaksud bahawa bolehnya meruqyah khusus untuk tiga perkara tersebut sahaja. Dan makna hadis ini yang sebenar ialah baginda telah ditanya tentang tiga perkara tersebut, lalu baginda pun memberikan keizinan untuk meruqyah terhadapnya. Dan sekiranya baginda ditanya mengenai selain daripadanya, sudah pasti baginda akan mengizinkannya, dan sesungguhnya baginda telah mengizinkan bagi perkara-perkara selain daripada ini dalam hadis-hadis yang lain. Ya, so tak boleh baca satu hadis kita buat kesimpulan, tak boleh. Baik, seterusnya, hukum berkaitan mengambil upah daripada ruqyah ini panjang lah. Ini tak tahu lah nak kita tengok sekali imbas lah. Muka surat 137. Secara umumnya, mengambil upah daripada usaha ruqyah terhadap pesakit yang mengalami kesakitan adalah harus, boleh. Tidak ada istilah tak boleh mengambil upah daripada ruqyah. Salah. Siapa cakap tak boleh ambil upah? Sebab ijma' sepakat ulama' mengharuskan mengambil upah. Cuma khilaf. Khilaf sama ada upah itu ialah berbentuk ujrah ataupun ju'lah. Itu sahaja. Iaitu, bolehkah mengambil upah berdasarkan ruqyah sahaja ataupun kena ada penyembuhan? Maksudnya, kena sembuh dulu baru boleh ambil ruqyah. Itu sahaja perbahasan dia. Tetapi dari segi ujrah itu sendiri, dibolehkan. Kita skip sikit. Ya. Yang tu kita akan tengok nanti sebentar lagi. Okey. Kita tengok muka surat 144. Dalam kitab Al-Mughni, Ibn Abi Musa mengatakan, tidak mengapa memberikan syarat kepada seorang tabib ataupun perawat untuk membayar upahnya setelah benar-benar sembuh. Kerana ketika Abu Sa'id menjampi lelaki tersebut, yang dalam hadis yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Bukhari, dia memberikan syarat atas kesembuhan daripada penyakit yang tersebut. Al-Maqdisi memberikan komen, katanya, yang sahih dengan izin Allah ialah bahawa hal ini dibolehkan, yakni tetapi ia tergolong dalam ju'alah, bukan ijarah. Kerana ijarah mestilah ada padanya satu tempoh atau skop kerja yang diketahui. Adapun ju'alah adalah upah yang boleh diberikan atas sesuatu kerja yang tidak diketahui skop kerjanya, tempoh dan hasilnya. Dan ju'alah lebih kuat, lebih luas konteksnya dalam bab pemberian upah. Maksudnya ju'alah ni dia tidak ada skop. Maksudnya dia tak ada berapa jam sehari, berapa hari seminggu. Dia asalkan siaplah dia, tak apa kata, macam cakap lah, task completed lah. Bila task sudah complete, baru dapat bayaran. Selagi tak complete, selagi tak sembuh, dia tak akan dapat bayaran. Lebih kurang macam itulah cuanlah ni. Syekhul Islam pula mengomentar, jika seorang tabib diberikan ju'an, yakni upah, setelah kesembuhan daripada penyakit, maka ia dibolehkan. Seperti mana para sahabat Nabi SAW yang mengambil upah sebahagian ternakan atas sebab kesembuhan penghulu sebuah kampung, yang dalam hadis yang kita sebutkan tadilah. Sekiranya tabib diberikan upah yang rutin atas sebab kesembuhan dari penyakit, maka hal ini tidak dibolehkan kerana kesembuhan tidak dapat diukur. Dan sesungguhnya hanya Allah yang menyembuhkan dan bukanlah perawat yang menyembuhkannya. Maka dalam hal ini dan lain keadaan, apa yang diperbolehkan ialah al-ju'alah, bukannya al-ijarah, iaitu upah yang lazim. Faham tak? Maksudnya tak boleh ambil gaji. Dia gaji dia ialah tukang ruqyah. Dia kerja profession dia ke tukang ruqyah. Tak boleh. Sebab kesembuhan tak boleh diukur, tak boleh disukat. Ya, sebab itu tidak, para salaf tidak menggalakkan ataupun boleh kata memakruhkan pengambil menjadikan bidang ini sebagai full time. Kecuali golongan doktor yang betul-betul doktor lah. Medical doktor tu cerita lain lah. Sebab mereka itu bidang yang lain. Baik. Sebagai kita kata apa, kesimpulan tentang upah ni, kita tengok muka surat 146. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullah turut membenarkan perbuatan mengambil upah ujrah dalam usaha ruqyah. Kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagikanlah haiwan ternakan dan berikan sedikit kepadaku sebagian kamu. Idribuli sahma, idribuli, bagilah aku sedikit-sedikit saham daripada bahagian kamu. Menunjukkan pengakuan yang ditakrir daripada baginda terhadap syarat yang telah mereka kenakan, dan perbuatan mereka membahagikan upah tersebut kepada baginda membuktikan keharusannya. Walau bagaimanapun, dengan syarat bahawa seseorang itu menjampi dengan ruqyah yang menepati syarak dan bukan dengan ruqyah syar'iyah, dan jika bukan dengan ruqyah syar'iyah maka tidak dibenarkan. Dan upah tersebut tidak dijadikan syarat kecuali setelah kesembuhan daripada penyakit. Namun, yang lebih baik ialah seorang penyapi tidak mengenakan syarat dalam pengubatannya agar ruqyah tersebut menjadi sarana membantu memberikan manfaat buat kaum muslimin untuk jauh dari mudarat dan sihat daripada penyakit. Maka sekiranya mereka, yakni waris pesakit, membayar kepadanya sesuatu harga tanpa dia menetapkannya sebagai syarat. Faham tak? Maksudnya dia tak minta, tapi waris ataupun keluarga nak bagi. Okay? Dan bukan menjadi maksudnya dalam usaha tersebut, maka bolehlah dia mengambilnya. Ini yang selalu berlaku. Macam saya, biasanya saya tak ambil, saya tak tetapkan upah. Saya cuma kata kalau ya apa ni, kalau jauh-jauh tu saya katalah, mak jauh lah pula. Kan? Pernah berlaku satu ketika saya diminta untuk ke Alostar. Kan? Jauh lah, saya duduk kat KL. Nak pergi Alostar, kata kereta pun tak servis lagi ni. Okey, tak apa Ustaz. Kita belanja servis kereta. Okey, alan wasahlan kan. Dia nak bagi hotel, tempat duduk dan sebagainya, okeylah. Dia tampung semua kos kita kan. Kita pun tak minta. Okeylah. Jadi itu tak apa. Bukan saya kata okey, saya punya charge kalau Alostar 5000. Aha, itu tak boleh lah. Okey. Dan jika mereka membayarnya dengan nilai yang lebih besar daripada yang patut dia terima, ini pendapat Syekh Al-Jibrin, maka hendaklah dia kembalikan lebihan itu kepada mereka. Dan jika dia perlu meletakkan syarat, maka janganlah dia memberat-beratkan syarat tersebut, tetapi sekadar apa yang perlu sahaja. Ada perawat ataupun ada so-called ustaz ni, dia minta pada pesakit, waris pesakit, dia kata kononnya bapak dia sakit, bapak dia seorang doktor. Yang menariknya, kes ni dekat Selangor, ayah dia ni asal Kelantan, tapi dia seorang doktor yang dah tua lah, dah 70 lebih, tapi jatuh sakit. Kemudian mereka minta saya datang tengok untuk ni, untuk rawat. Dan mereka cerita kat saya, sebelum tu mereka pernah pergi pada seorang ustaz, dan ustaz ni kata kononnya bapak mereka ni ada saka, 7 ekor saka. Dia kata, dan dia tunjuk mesej tu, dia tunjuk dia WhatsApp ustaz tu dengan saya kan, dia tunjuk, saya baca. Saya kata saya boleh bantu keluarkan saka ni, banyak saka awak ni, ada 7 ekor kan. Biasanya saya charge 5,000 tu dia, tapi awak punya pasal saya bagi diskaun lah, 2,500. Saya kata subhanallah, ini betul-betul mapla punya orang. Memang betul-betul dia mengambil kesempatan lah. Memang kesempatan. Ini tak boleh. Ini tak, memang tak boleh. Satu, nombor satu, dia memang pendusta. Macam mana dia tahu ada 7 ekor jin dalam badan tu? Macam mana dia tahu? Yang kedua ialah, tidak ada syarat begitu. Yang ni nak keluarkan saka free of charge je. Tak ada bayaran pun. Tak ada pengeras pun sebenarnya. So, ini adalah jelas-jelas menunjukkan orang yang cuba mengambil kesempatan dan menyalahgunakan ruqyah syar'iah. Sebab tu kita saya tulis buku ni untuk kata-kata untuk rat golongan yang begini, golongan yang suka memberat-beratkan syarat kepada orang yang sakit. Allahu a'lam bissawab. Okey, untuk menjawab soalan akhir Mir tadi, kita tengok muka surat 147. melakukan ruqyah sepenuh masa sebagai pekerjaan atau perniagaan. Ini topik yang amat penting dan hangat diperbahaskan. Okay. Lebih-lebih lagi, hatta garis panduan amalan, okay, muka peringatan terakhir itu saya kata, setengah-setengah pusat rawatan sememangnya menetapkan kadar yuran atau bayaran perkhidmatan. Sebab apa? Dia dah buka bisnes. Dia dah sewa kedai ataupun dia dah sewa bangunan. Kan? So, dia ada komitmen. Dia kena bayar sewa tiap bulan. Dia kena bayar api, bayar air. So, dia memang mencari keuntungan lah. Dia memang nak cari keuntungan. So, no such thing as ikhlas ke apa. Tak ada. Dia memang berdasarkan bisnes. Seperti mana praktis klinik dan hospital perubatan moden, hatta garis panduan amalan pengubatan Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia turut mengisyaratkan diperbolehkan bagi sebuah pusat rawatan Islam mengenakan fee ataupun yuran bagi perkhidmatan mereka. Tapi ini adalah bertentangan dengan ruh ataupun semangat Islam dalam benda ni. Sebab ruqyah adalah berdasarkan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Syekhul Islam mengisyaratkan bahawa orang yang keluar membantu sahabat ataupun saudaranya yang dirasuk oleh syaitan ataupun kena sihir sebagai apa? Jihad fi sabilillah. Syekhul Islam punya fatwa, pendapat dia. Sebab apa? Dia menentang musuh. Musuh manusia, musuh Bani Adam, syaitan dan kuncur-kuncur dia. Kalau musuh melawan musuh manusia pun dikira jihad fi sabilillah, apatah lagi memang musuh nyata daripada sejak azali lagi kan. Baik, cuma saya nak letakkan apa kata Syekh As-Suhaimi. Syekh As-Suhaimi ni pengarang kitab Ahkam Ruqa wa Tamain ataupun Hukum-Hukum Ruqyah dan Tangkan. Dia sebut, telah kami sebutkan dalam perbahasan sebelum ini bahawa diperbolehkan perbuatan mengambil upah daripada ruqyah, tapi dalam bentuk yang disifatkan, maksudnya dalam bentuk yang kita sebutkan tadi. Kalau orang tak bagi, orang kita tak letakkan harga, orang bagi kat kita tak apa. Ataupun kalau kita tetapkan tapi lepas sembuh, kita kata okey macam ni, kalau sembuh boleh tak bagi saya 500 contohnya. Yalah, sebab saya pun nak kena ulang alik ke rumah tuan banyak kali kan. Tapi kalau tak sembuh tak apalah, saya halalkan. Tapi kalau sembuh bagi, itu tak apa. Ini yang diperbolehkan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Dan sesungguhnya telah bertanya seorang lelaki, adakah wujud pada zaman dahulu di kalangan ulama as-salafus salih yang bekerja sepenuh masa dalam bidang yang dinamakan ruqyah asy-syar'iyyah sama ada secara percuma mahupun mengambil upah kerana ia diperbolehkan. Dan dia kata, tidaklah aku menganggap ada seseorang yang boleh memberi kepastian tentang hal ini. Kita tak pasti, Allahu a'lam. Tak jumpa lagi mana-mana rekod ataupun tulisan yang menunjukkan ada ulama yang buka pusat rawatan pada zaman dia, pada zaman salaf, ataupun dia jadi profession utama dia lah ar-raqi. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ni berlambak. Gelaran ar-raqi, ar-raqi, perawat, peruqyah. Saya sendiri tak suka gelaran tu. Saya sendiri pun tak suka. Maka, adakah ustaz ni seorang perawat? Saya kata, jawab. Saya kata, kadang-kadang lah. Kadang-kadang lah. Kalau orang perlukan, kita tolong. Sebab tu saya sekarang lebih suka mengajar. Saya sekarang ni jarang dah buat rawatan. Memang memang tak boleh buat rawatan sentiasa. Hatta Syekh Wahid ada salam Bali. Syekh Wahid sejak tahun 95-96 dia menulis dalam apa nama tadi, mukaddimah kitab cetakan yang ke-10, bismillah. Dia sendiri pun dah tak buat ruqyah dah. Dia dikenali sebagai pakar ruqyah, Syekh Wahid ni. Tapi dia sendiri sekarang dah tak ada buat ruqyah dah. Dia lebih banyak berdakwah di Afrika. Baru-baru ni saya dengar dia dah islamkan berpuluh ribu orang Afrika. Berpuluh ribu. Dia dakwah. Jadi dia sebut dalam mukaddimah dia, dia menyebutkan diri dia dengan menuntut ilmu, belajar fiqah, belajar hadis, mengajar. Itu yang saya buat sekarang juga. Saya dah tak terlibat dah dengan rawatan ni. Kalau ada pun orang perlukan, saya hantar orang lain lah, ataupun saya hantar anak-anak murid lah, kan, untuk ni, untuk sebagai pelapis-pelapis. Bukan apa, dia sebenarnya benda ni tak perlu dibuat jadi benda full time. Kalau kita kerja apa pun, kita kerja bisnes ke, kita kerja dengan company orang ke, kan, kita ada ilmu tentang ruqyah, kita tolong orang dengan ilmu tersebut, tak apa. Tapi tak perlu kita tinggalkan pekerjaan sepenuh masa kita full time masuk bidang ruqyah. Ini tak boleh. Jangan buat macam tu. Sebab akhirnya nanti kita akan berharap kepada apa? Kepada pendapatan daripada ruqyah. Kita mengharapkan orang akan mati, contoh kan? Ataupun orang akan sakit. Kenapa tak ada orang sakit hari ni? Kita pula mengharapkan orang, sebab kita nak duit kan? Semua kita nak duit. Memang duit penting pun sekarang ni. Tak ada duit tak boleh nak makan, tak boleh nak sara hidup, nak bagi nafkah pada keluarga. Jadi jangan tinggalkan kerja yang ada sekarang semata-mata nak menjadi perawat. Itu salah. Dan disambung, sesungguhnya ada pun para ulama serta orang-orang yang soleh dan bertakwa, apabila ada orang yang datang mengadu dan meminta ruqyah, maka sebahagian mereka akan menjampi dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah dan berhenti setakat itu sahaja. Faham tak? Hatta ulama ke syekh ke, bila orang minta ruqyah dia buat, tapi stop dia. Cukup, dia tak akan buka pusat rawatan ke, dia tak akan ni, tak ada. Apa kita buat sekarang ni lebih pada kursus. Di Akademi Darul Tauhid pun kita buat kursus. Kita mengajar orang yang dah bekerja. Yang bukan yang kita mengajar supaya awak dapat CJ, dapat buka pusat rawatan, bukan. Tak. Apa saja kerja mereka, tapi mereka ada ilmu tentang ruqyah syariah. Anytime kita panggil ataupun anytime kita minta, Syekh ada orang perlukan bantuan dekat area entah. Kat mana? Kat Shah Alam. Entah duduk kat Shah Alam. Okay, pergi. Tolong. Entah duduk kat mana? Rawang. Ada orang sakit dekat area Rawang, dekat ni. Pergi. Tolong. Dah ada belajar kan, dah tahu macam mana buat ruqyah, tolong orang. Itu kita buat sekarang ni. Bukan tujuan kita nak suruh orang jadi full time, jadi perawat. Bukan. Tak. Dan sesungguhnya ada sebahagian manusia yang melanggar manhaj as-salafus salih, seperti mana yang kita lihat pada hari ini, di mana mereka membuka klinik-klinik ataupun pusat-pusat rawatan yang bersifat perniagaan, dan mereka mendakwa bahawa mereka pakar dalam ruqyah. Ini pun saya tak suka. Saya tak suka orang panggil saya pakar ruqyah. Saya tak suka sangat. Betul, saya tak suka. Sebab ruqyah ni bukan bidang yang perlu pakar. Bukan bidang yang perlu pakar pun. Awak boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Awak faham akidah. Akidah Islam awak boleh faham dah, insyaAllah. Awak tahu tentang ilmu, tentang jin dan syaitan. Tahu tipu daya mereka. Tahu tentang penyakit. Macam mana nak rawat penyakit yang bersifat kerohanian. Tahu tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Boleh share dengan orang lain tentang macam mana nak bersihkan diri kita daripada dosa dan sebagainya. Silakan. Tak perlu jadi pakar, tak perlu ada PhD ke apa. Tak boleh. Tak perlu. Sedangkan dan mereka kata apa? Dan tidaklah ada orang lain selain mereka boleh memberikan manfaat, sedangkan ruqyah syariah tidaklah terhad kepada manusia-manusia yang khusus sahaja. Ini yang menjadi fitnah. Bila seseorang dia buka pusat rawatan ataupun dia buka kata, dia menjadi so-called pakar ruqyah ataupun pakar perubatan Islam, orang akan menganggap bahawa dia sahaja yang pandai, dia sahaja yang boleh merawat. Ada satu kejadian yang sampai pada kita. Orang pergi ke satu tempat ni yang masyhur tempat ni. Sampai-sampai situ mereka kata, saya nak berubat dengan ustaz ni. Ustaz ni tak ada, anak murid dia ada. Tak nak, saya nak ubat dengan ustaz ni juga. Padahal kesembuhan bukan daripada ustaz tu, bukan daripada datuk tu, tapi daripada Allah Ta'ala. So siapa-siapa yang ruqyah, saya ke, Nir ke, Zamani ke, siapa-siapa boleh ruqyah. Sebab apa? Sebab tu dah syarat ketiga tadi, i'tiqadnya tak boleh i'tiqad ruqyah tu sendiri yang mengubati, tetapi dengan izin Allah Ta'ala. Ruqyah ni cuma asbab saja, macam doa kan. Allah simpan dah untuk kita benda tu, Allah nak bagilah, tapi sebabkan kita berdoa dan kita minta, dan Allah turunkan doa sebagai asbab, sebagai sebab kepada satu perkara kan. Sama juga dengan ruqyah, dia memang begitu sunnatullah. Dia kena ada sebab dan musabab. Dia tak boleh macam kita sakit kan, contoh kita sakit, boleh saja Allah Ta'ala sembuhkan begitu sahaja. Tapi ubat-ubatan kita makan, apa pun, ubat hospital ke, ruqyah ke, minyak zaitun ke apa ke, ia cuma sebagai asbab. Dan dia kata antara yang patut dilakukan ialah menutup pusat-pusat ini. Tu dia. Lagi syadid dia punya fatwa. Kita tutup pusat-pusat ni dan meminta imam-imam masjid agar mereka boleh menerangkan tentang ruqyah syariah dalam khutbah-khutbah dan kuliah-kuliah pengajian mereka, iaitu bahawa ruqyah itu ialah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dan terdapat orang-orang yang soleh dan bertakwa yang mengamalkan ruqyah syariah di setiap bandar dan kampung. Dan segala puji bagi orang bagi Allah kerana orang-orang seperti ini ada di setiap ceruk negeri, dan semoga orang Islam didorong agar memperkuatkan iman mereka, memperkukuhkan tawakal dan pergantungan mereka kepada Allah dalam semua urusan mereka. Dengan ini kita memohon taufik dan matlamat yang baik daripada Allah untuk semua. Amin Allahumma amin. Ini yang sepatutnya kita buat. Kena pergiatkan lagi kursus-kursus tentang pengumpatan Islam yang sahih, yang sahih. Ya. Banyak kursus-kursus ni sebenarnya, tapi masalahnya dia tak ada yang betul-betul tulen lah, tak ada yang betul-betul pure berdasarkan sunnah, berdasarkan Quran dan sunnah ni tak banyak. Ya, saya pernah attend satu anjuran sebuah pusat rawatan Islam tapi sufi punya. Ni tahun 2013 tu. Mereka mai pergi Miri Sarawak dan saya pun hadirlah nak tahu apa benda dia cakap. Dan penyampai dia seorang profesor bekas pensyarah kanan di Universiti Malaya. Dia pun punya kaedah rawatan yang guna kayu nona. Dia pukul pakai kayu nona. Dia kayu nona atau kayu nona, ranting nona tu. Dia pukul-pukul je. Dia pukul bahagian dekat pelipat ni, kita punya sendi ni. Dia pukul kat kepala dan sebagainya. Beralasan bahawa dia punya istidlal je ialah, dia kata kenapa bila orang berzina Allah suruh sebat satu kali, bila orang minum arak sebat 80 kali, kenapa? Sebab nak mengeluarkan syaitan dalam badan. Syaitan yang menyebabkan orang minum arak, syaitan yang menyebabkan orang berzina. Jadi kita guna pukulan tu untuk mengeluarkan syaitan, mengeluarkan jin. Dari segi tauhid, saya kata Masya Allah, okeylah. Dia kata kita kena tauhid pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala sahaja. Kita jangan pakai tangkat, jangan pakai azimat, okey lah, cantik lah. Tapi bila mai bab tawassul tu dia, dia kata dalam rawatan ni kita kena bertawassul pada Nabi SAW. Oh, masalah. Dia kata macam mana ni, kan? Dia mula-mula okey lah. Dia kata kena tauhid, kena minta pada Allah sahaja. Tiba-tiba bila mai bab tawassul, dia pergi kat lain. Jadi masalah. Banyak kursus yang dianjurkan, tetapi berapa banyak yang betul-betul ikut manhaj yang benar? Dan itu yang saya sedang buat sekarang. Kita sedang buat di Akademi Darul Tauhid. Kita nak perbanyakkan intake yang baru bulan Januari nanti. Kita buat kursus 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Kenapa 4 bulan? Sebab bagi saya, setakat saya nak ajar pasal ruqyah ni, dalam 1 jam boleh habis lah. Atau payah satu minit boleh. Hafal Al-Fatihah. Okey, saya ajak. Macam ni cara apa? Baca Al-Fatihah, tiup kat tempat tu. Itulah ruqyah. Tak perlu 4 bulan. Tapi kenapa 4 bulan? Sebab dalam program kita, kita letak subjek akidah. Akidah setiap bulan ataupun setiap minggu ada. Dan Ustaz Muhammad Asri Sobri mengajar dekat kita sekarang untuk subjek akidah. Kita ada fiqh. Fiqh apa? Fiqh doa dan zikir. Kefahaman tentang doa dan zikir. Yang perlukan masa panjang nak faham. Yang ketiga, kita ada pengajian tafsir. Tafsir surah Al-Jin dan tafsir surah Al-Fatihah. Nak faham lagi betul-betul. Sebab surah Al-Jin, kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, surah yang mengandungi usuluddin. Surah yang mengandungi usuluddin. Kalau kita belajar surah Al-Jin, subhanallah, dia bukan pasal jin sangat, tetapi lebih kepada akidah. Dan kita ada subjek-subjek yang lain, psikologi Islam, psikologi. Sebab bukan semua masalah pasal jin setan. Kadang-kadang pasal mental, kadang-kadang pasal emosi dan sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita dah 12:27. Mungkin ada soalan kita boleh buka, ya. Bertempat soalan saya. Cuba awak katakan dua soalan saya. Kenapa tu bikin kuat? Okey. Bolehlah kita tolong rukyah kepada orang bukan Islam. Sekiranya kalau diminta, Rukiah orang bukan Islam. Okey. Kalau dia minta. Dua soalan eh. Okey, soalan pertama, kenapa orang yang kena rasuk jin ni dia jadi lebih kuat? Okey, pasal apa? Jin yang masuk dalam badan manusia ni, dia menggunakan kekuatan manusia tersebut. Okey. To the max, maksudnya secara maksimum. Yang mana lama kelamaan tubuh manusia ni sendiri dia akan lemah. Itu yang banyak berlaku. Sebab tu saya tak suka nak bergelut ataupun nak bergusti dengan orang begini. Kita biar aje dia ni merata-rata, lama-lama dia akan penat. Sebab pasal apa? Sebab jin dia akan gunakan apa saja energi yang tinggal dalam badan tu. Dia akan keluarkan semua. Sebab tu dia makin kuat. Sebab tu kalau perempuan, kalau kita pegang tangan perempuan, dia kuat. Sebab apa? Sebab dia secara tak sedar, secara subconscious, dia tak boleh kontrol badan dia. Tapi yang kontrol adalah jin dalam badan dia, yang menggunakan semua tenaga dia untuk melawan. Tenaga jin tu campur tenaga manusia tu. Itu yang menyebabkan dia jadi kuat. Tapi dia kuat pun tak adalah kuat sangat sampai terpelanting. Tak ada. Ha? Tak ada. Tak sampai macam tu sekali. Dia masih lagi kekuatan manusia lah. Bukanlah kekuatan macam Superman ke apa. Tak ada. Ya? Yang kedua, boleh tak merukiah orang yang bukan Islam? Kes yang saya sebutkan tadi, cerita pasal kawan saya yang duk kebil mata tu kan, yang saya rukiah dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Dan saya pernah rukiah orang yang beragama Hindu. Orang yang beragama Hindu tetapi dia ada kecenderungan nak masuk Islam. Cuma dia belum decide. Dia tak tahu nak decide nak masuk ke tak nak masuk. Dia masih bincang dengan isteri dia. Pun sama juga, dia datang dengan symptom anxiety. Anxiety maksudnya keresahan melampau. Dia duk bercakap tanti-tanti. Saya nak masuk, dia celah. Saya nak masuk, dia celah. Dia cakap. Lepas tu, sampai isteri dia, dah lah tu bang. Ustaz nak baca dah tu. Dia cakap lagi. Okay, tak apa. Saya pejam mata dia, okay. Pejam mata, dia masih bercakap lagi tu. Saya baca je surah ni, surah-surah Al-Quran. Lepas tu, baru dia diam. Bila dia diam, sampai surah An-Nas, last kali saya kata, okay, uncle, buka mata. Dia buka mata, dia kata, dia rasa lebih tenang. Dia rasa lebih tenang. Dan sesungguhnya itulah Quran. Sebagaimana jin yang datang kepada Nabi SAW mendengar bacaan Quran dan mengatakan ajaban, menakjubkan, menyentuh hati mereka, walaupun mereka jin yang kafir kan, mereka jin yang disuruh dan mereka pergi itu atas arahan iblis yang tu hantar dia orang kan. Dan surah tafsir Ibnu Katsir boleh baca, ha? Tafsir surah Al-Jin, macam mana iblis dia kata, cerita dia panjang lah pasal jin dulu, dia mereka boleh pergi ke langit dunia dan boleh mencuri dengan berita langit, dan kemudian tiba-tiba diserang dengan meteor. Jadi, iblis kata ini pasal Muhammad SAW yang berada di Mekah masa tu, so dia suruh pergi tengok, pergi cari apa yang Muhammad buat, dan itu yang mereka pergi ke Mekah. Jadi boleh, insyaAllah. Boleh sebenarnya, boleh, tak masalah. Mungkin boleh jadi asbab hidayah, mana tahu. Mungkin sebab bila lepas kita rukiah, dia tengok kan, lepas rukiah dengan Quran, sembuh pula penyakit dia. Mungkin dia tertarik dengan Islam, Allah mana. Sebab bagi saya rukiah ni, dia macam sarana dakwah lah. Selama ni saya gunakan rukiah ni sebagai dakwah, cara kita nak. Sebab bila orang sakit ni kan, kadang-kadang dia lagi senang nak nasihat. Kita suruh dia sembahyang, dia akan sembahyang. Kita suruh dia, kadang-kadang saya pergi rumah orang, saya tengok banyak gambar bergantung. Dia kata, benda pertama kena buat, kalau tak nak gangguan jin lagi, kena turunkan semua gambar. Dia turun dandan. Dandan dia turunkan gambar. Kadang-kadang jadi kata, hikmah yang besar juga kadang-kadang. Lebih mudah nak amalkan sunnah. Lebih mudah kita nak dakwahkan sunnah pada orang. Allahu a'lam bishawab. Okay. Last. Okay. Jin Islam bin kafir memang ada. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Di antara kami ini ada yang muslim dan ada di antara kami ini yang zalim, yang qasitun. Barang siapa yang Islam, maka sesungguhnya dia telah membebaskan dirinya kepada kebenaran. Taharraw rasyada, maka dia telah pergi kepada kebenaran. Dan memang ada jin, dan jin ni mengikuti jalan yang berbagai. wa anna kunna wa anna minas salihun wa minad duna zalik kunna tara'iqa qidada, dan kami ini sesungguhnya ada yang saleh, ada yang tidak saleh, dan kami mengikuti jalan yang pelbagai. Syekhul Islam dia tafsirkan ayat ni, dia kata ini dalil bahawa jin ini ada pelbagai agama dan pelbagai bangsa, termasuklah Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya. Dan pengalaman kita pun memang ada. Ada jin yang atheist pun ada. Yang atheist ada. Jin tak percaya Tuhan. Dia kata, kau ni jin agama apa? Aku tak ada agama. Gitu. Kau tak kenal Allah ke? Siapa Allah? Siapa Allah? Dia ada. Ada itu. Ada yang kafir. Ada yang Buddha. Yahudi. Semua ada. Tak boleh. Tak boleh minta bantuan jin mana pun tak boleh. Kalau tak cerita tu, tak kata jin dia ni mana kan? Jin apa? Jin jadi. Macam mana tu? Anti hadis, jin anti hadis. Ada macam-macam, ada yang anti Wahabi pun ada. Jin aswaja pun banyak. Baik. Okey, Allah ma'alam bisawab. Kita dah sampai ke penghujung masa. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Semua yang benar daripada Allah Taala. Aku la qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.